ajarkan kepada nabinya seluruh yang ia ridhoi dari manusia. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan itu kepada umat tanpa ada yang kurang, tanpa ada yang disembunyikan dari hal yang diwahyukan Allah tabaraka wa ta'ala untuk disampaikan kepada kita para hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang-orang di dalam kehidupannya selalu berusaha dan berupaya untuk meneladani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mengikuti dan meneladani Rasul itu sallallahu alaihi wasallam, manusia pasti akan mendapatkan rintangan dan cobaan. Sebagaimana para nabi dan rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau juga ketika menyerukan apa yang mereka imani dari Rasul Allah tabaraka wa ta'ala, mereka juga mendapatkan ujian dan cobaan. Di sini Allah ingin melihat siapa di antara kita yang serius dalam keimanan dan siapa di antara kita yang tidak serius di dalam keimanan. Siapa yang sabar untuk berjalan tetap di atas keimanan itu dan siapa yang tergelincir kembali kepada kesalahan setelah kebenaran. Dan barang siapa yang meninggalkan kebenaran setelah dia tahu kebenaran itu, maka syaitanlah yang telah menariknya keluar dari jalur yang hak dan telah membuatnya untuk tergoda ke jalur yang batil yang telah dia tinggalkan. Innalladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang alias murtad, setelah datang kepada mereka petunjuk, maka syaitanlah yang telah menghiasi untuk mereka amalan mereka tersebut, dan syaitanlah yang telah menipu mereka untuk kembali ke jalan yang telah mereka tinggalkan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita kekuatan kaki untuk tetap berada di atas kebenaran, sekaligus kita bermohon dan memohon kepada Allah, berdoa dan berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan hati kita di atas kebenaran yang telah kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan kita bersama hadis-hadis sahih Muslim malam ini memasuki babu thawabil abdi wa ajrihi idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadatallah. Bab pahala untuk seorang hamba dan ganjarannya apabila dia melakukan yang baik untuk tuannya, melakukan yang baik untuk tuannya, dan kemudian dia membaguskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Muslim, haddatsana Yahya bin Yahya قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza nasaha li sayyidihi, sesungguhnya seorang hamba apabila telah melakukan nasihat kepada tuannya. Nasihat maksudnya adalah melakukan amalan yang baik, melakukan pekerjaan untuk kebaikan tuannya, majikannya. Wa ahsana ibadata rabbih, lalu dia berbuat baik juga, membaguskan juga ibadahnya kepada Rabbnya. Falahu ajruhu marratain, maka untuknya pahala dua kali. Untuknya pahalanya dua kali. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada matan daripada hadis, Kita lihat hadis ini riwayat Imam Muslim dari Yahya bin Yahya dari Malik, kemudian dari Nafi' dari Ibnu Umar, dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita lihat antara Imam Muslim dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada empat orang rijal hadis, ada empat orang perawi hadis dari Rasulullah SAW ke Imam Muslim. Ada empat perantara. Pertama Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar kepada budaknya Nafi', dari Nafi' kepada Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, dari Imam Malik kepada Yahya bin Yahya. Empat orang dari Yahya bin Yahya kepada Imam Muslim. Ini disebut dengan sanad rubai. Sebut dengan sanad rubai. Rubai artinya empat orang, yaitu antara Imam Muslim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ada empat perantara, hanya ada empat sanad, hanya empat rijal sanad. Dan ini jumlah sanad yang terminim di dalam Sahih Muslim. Yang perantara antara Imam Muslim dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang paling sedikit adalah empat orang, yaitu sanad yang seperti ini. Adapun Imam Al-Bukhari, beliau memiliki sanad thulafi, tiga, antara Imam Bukhari dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tiga orang perantara, sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in, dan Imam Bukhari generasi setelahnya. Jadi Imam Bukhari punya tiga, sementara Imam Muslim punya empat. Ibnu Majah dan Tirmidzi, kata para ulama ahli hadis, punya tiga punya thulatsi. Namun sayang sanadnya dhaif. Sanadnya apa? Dhaif. Nah, Imam Muslim ini adalah sanadnya yang paling tinggi, sanad yang paling ali. Antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau ada empat orang perantara perawi hadis. Baik, masuk kita kepada matan hadis. Qala Rasulullah SAW, berkata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza nasaha li sayyidihi, apabila seorang hamba telah melakukan yang terbaik untuk tuannya, telah melakukan hal yang terbaik untuk tuannya, melaksanakan tugasnya, menjalankan kewajibannya, melakukan apa yang diembankan kepadanya, dan tidak melakukan pengkhianatan kepada majikannya, setelah itu dia juga berbuat ibadah yang baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala, apa yang akan didapatkan oleh hamba ini? Yang didapatkan oleh hamba ini, falahu ajruhu marratain, setiap ibadah yang dia kerjakan itu pahalanya dilipat gandakan menjadi dua kali lipat. Pahalanya dilipat gandakan menjadi dua kali lipat. Apabila seorang yang merdeka dan seorang hamba sholat, sama-sama sholat insya, orang yang merdeka mendapatkan satu pahala, sementara orang yang budak mendapatkan dua pahala. Apabila mereka sama-sama puasa, maka yang merdeka mendapatkan satu pahala, sementara yang budak mendapatkan dua pahala, dengan syarat yang tadi, dia bermuamalah yang baik kepada majikan dan tuannya, kemudian dia juga beribadah yang baik kepada Allah sebagai Rabb-nya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, Allah tabaraka wa ta'ala selalu membuat alam ini seimbang. Di saat ada kekurangan, ada kelebihan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak membiarkan hidup dalam kehidupan kita ini ketimpangan dan kepincangan. Selalu Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya sesuatu yang seimbang. Dan penyeimbang, seorang hamba ketika dia menjadi hamba, menjadi budak, menjadi harta milik manusia, penyeimbangnya adalah ganjaran pahalanya di akhirat lebih Allah lipat gandakan daripada orang yang di dunia tidak menjadi hamba, di dunia tidak menjadi budak. Naam, ada kekurangan kemuliaan di dunia di saat dia adalah harta milik manusia, namun ada kemuliaan yang tidak didapatkan oleh orang yang merdeka untuknya di akhirat. Sehingga kekurangan yang ada di sini ditutupi oleh kelebihan yang ada di sana. Dan Allah selalu melakukan hal yang seperti ini. Menciptakan kehidupan yang stabil. Di saat kekurangan di sana akan Allah lebihkan di sini. Banyak sekali manakala kita lihat agama Allah dan syariat Allah tabaraka wa ta'ala, Allah akan memberikan peraturan yang seimbang. Karena agama Islam adalah agama pertengahan. Agama pertengahan, tidak berlebih dan tidak berkurang. Di saat ada kelebihan, Allah akan kurangi. Di saat ada kekurangan, Allah akan lebihkan. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada seseorang kekuasaan. Yang Allah perintahkan kepadanya adalah menyayangi. Supaya apa? Supaya berimbang antara satunya kelebihan, yang satunya adalah hal yang membuat dia tidak hanyut di dalam kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Di saat Allah tabaraka wa ta'ala memberikan musibah kepada seorang hamba, Allah berjanji bahwa musibah itu akan mengurangkan dosa dan kesalahan, dan di akhirat akan diberikan ganjaran pahala tanpa dihisab seandainya dihadapi dengan sabar. Sehingga musibah yang datang berimbang dengan kebaikan yang diharapkan dan dapat diharapkan dari musibah yang datang. Dan agama Allah memang seperti ini. Ya, ketika sesuatu Allah tabaraka wa ta'ala cabut, maka Allah berikan kepadanya sesuatu yang kelebihan. Allah tabaraka wa ta'ala akan menjaminkan surga, menjamin surga untuk hamba-hambanya yang Allah cabut daripadanya kedua nikmat mata, kalau dia bersabar. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan kedua bola matanya dicabut oleh Allah tabaraka wa ta'ala fasabar, dan dia bersabar atas kedua bola mata yang dicabut oleh Allah tabaraka wa ta'ala, falahul jannah, untuknya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, satu sisi Allah berikan kekurangan, di sisi lain Allah berikan kelebihan. Seorang wanita yang datang kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakashaf, fad'ullaha li. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah wanita yang sering terkena kesurupan, dan ketika kesurupan itu auratku terbuka. Fad'ullaha li, berdoalah kesembuhan untukku ya Rasulullah. Rasul kita SAW mengatakan, in syi'ti da'awtu lagi, wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Seandainya engkau mau untuk kesembuhan, aku akan doakan kesembuhan itu untukmu. Tapi seandainya engkau mau bersabar, maka untukmu surga. Lihat, Rasul kita SAW membuat keseimbangan seperti yang diperintahkan Allah Tabaraka wa ta'ala kepada beliau. Kalau engkau mau bersabar atas musibah ini untukmu surga. Wanita itu berkata, "Asbir, saya akan bersabar ya Rasulullah." Memilih lebih baik tetap seperti ini namun mendapatkan ganjaran yang terbaik di surga Allah tabaraka wa ta'ala, dan jaminan adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kekurangan di sini berimbang dengan kelebihan yang ada di sana. Walakin ud'ullaha li alla takashaf fada'alah. Akan tetapi kata wanita ini, doakan ya Rasulullah kepada Allah agar aku ketika aku kesurupan tidak terbuka auratku. Ini wanita malu nampak auratnya di saat dia tidak sadarkan diri. Bayangkan wanita-wanita yang mengaku mukminat, yang mengaku beriman kepada Allah di zaman kita sekarang, yang tidak ada lagi rasa malu memperlihatkan auratnya di tengah kesadarannya. Semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Maka ganjaran pahala untuk seorang hamba di akhirat, di dunia terlihat di bawah, namun untuknya di akhirat di atas orang-orang yang merdeka. Sehingga Abu Hurairah pernah berkata radhiyallahu taala anhu wa ardahu, dan ada di dalam riwayat Imam Muslim ini, manakala kita kembalikan, kita buka lembaran berikutnya, kalaulah bukan karena jihad fi sabilillah, kalaulah bukan karena ingin berhaji dan berbakti kepada orang tua, aku ingin sekali menjadi budak. Abu Hurairah tidak budak. Abu Hurairah manusia merdeka. Namun mendengar perkataan Rasulullah SAW, setiap sholat diberikan dua kali lipat pahala yang diberikan kepada orang merdeka. Puasa diberikan kelipatan pahala dua kali pahala orang yang tidak budak. Apapun yang dilakukan daripada ketaatan, Allah berikan dua kali lipat. Ada keinginan untuk mendapatkan itu. Dan ini ketamakan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in di dalam mendapatkan keutamaan di akhirat. Maka mari kita berlomba-lomba untuk tamak mendapatkan kebaikan di akhirat. Bab berikutnya pada malam hari yang berbahagia ini, babu man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin. Bab orang yang memerdekakan jatah miliknya pada seorang hamba. Hadis berasal dari Abdullah bin Umar, qala, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa syirkan lahu fi 'abd. Barang siapa yang memerdekakan jatah miliknya pada seorang hamba. Maksud jatah di sini adalah misalnya seorang hamba milik bertiga, atau milik berdua, atau milik berempat. Seorang hamba tidak milik satu orang, namun ada beberapa orang pemiliknya. Misalnya bertiga, seorang budak milik tiga orang, masing-masing memiliki kepemilikan berapa? Sepertiga pada hamba itu. Lalu orang ini a'taqa syirkan lahu fi 'abd. Dia membebaskan, memerdekakan jatahnya. Pokoknya hamba itu saya merdekakan. Tentu dia hanya memerdekakan jatahnya saja, bahagiannya saja. Nah, fakana lahu malun yablughu thamanal 'abdi. Manakala majikannya itu yang telah memerdekakan budak itu memiliki harta, yablughu thamanal 'abdi, yang sampai untuk membayar harga budak itu, dia punya harta yang cukup untuk membayar budak itu sesuai dengan harganya, quwima alaihi qimatal adli, maka ditakarkan untuk budak itu takaran keadilan. Berapa kira-kira harga ini layak jual? Budak ini kalau seperti ini kemampuannya begini, berapa harganya di pasar? Kuwima, diberikan takaran. Fa'a'ta syuraka'ahu hisasahum, maka dia kemudian memberikan kepada syuraka'ahu, kepada partner-partnernya, kepada syarik-syariknya, kepada orang yang berserikat dengannya dalam budak itu. A'ta syuraka'ahum syuraka'ahum hisasahum, lalu memberikan kepada relasi-relasinya dalam kepemilikan hamba, memberikan jatah-jatah mereka. Misalnya si hamba harganya 15 juta misalnya, dan pemiliknya bertiga. Ketika si A memerdekakan, maka yang merdeka adalah sepertiganya. Sepertiganya, 5 jutanya merdeka. Sementara ada hak dua orang syarik lagi, dua orang yang memiliki hak atas hamba tersebut. Maka orang yang memerdekakan hambanya tadi dilihat, apabila dia memiliki harta, maka diberikan kepada masing-masing partnernya, masing-masing sekutunya, masing-masing apa namanya ini, relasinya dalam kepemilikan hamba itu, diberikan masing-masing 5 juta. Kalau seandainya harga hamba itu 15 juta, dia yang akan mengeluarkan. Karena orang ini, relasinya yang memiliki hamba itu, syariknya yang memiliki hamba itu, belum tentu mau akan merdekakan. Maka dia yang bertanggung jawab untuk membayar jatah daripada hamba itu untuk yang memilikinya. Wa ataqa alaihil abdu, dan dengannya dia, hamba itu menjadi merdeka. Wa illa, sekiranya yang memerdekakan tadi tidak punya harta untuk memberikan kepada pemilik hamba yang ada dua orang lagi, kita contohkan tadi tiga orang yang memiliki, faqad ataqa minhu ma ataqa, maka telah merdeka dari hamba itu apa yang merdeka, yang merdeka itu saja. Berarti sepertiga dari hamba sudah merdeka. Apa yang harus dilakukan hamba itu? Dilakukan hamba itu adalah bagaimana dia berusaha mencari dana, mencari sumber rezeki untuk kemudian dibayarkan kepada majikannya yang tinggal 2/3 daripada dirinya, memiliki 2/3 daripada dirinya. Dia berusaha bekerja, berusaha berbuat, berusaha mengumpulkan rezeki untuk kemudian membayar dirinya. Kalau seandainya majikan yang pertama yang memerdekakan punya harta, maka majikan itu yang akan membayarkan. Namun ketika Allah takdirkan majikannya itu tidak memiliki harta, maka hamba tetap saja merdeka darinya, bagian yang dimerdekakan, sisanya si hamba yang bertugas untuk mencari nafkah, mencari rezeki untuk dibayarkan kepada dua majikannya. Dan terlihat di dalam hadis ini dengan jelas bahwa satu benda boleh dimiliki beberapa orang, akan tetapi dengan jatah yang jelas, dengan jatah yang jelas. Di sini Anda mendengar dengan jatah yang sama, belum tentu sama. Boleh jadi saya memiliki 80% dan saudara saya yang lain memiliki 20%. Jadi satu benda boleh dimiliki oleh beberapa orang. Tidak mesti harus satu benda satu orang. Tidak boleh, tidak mesti. Mobil misalnya, mobil itu bisa milik beberapa orang. Bisa milik satu orang, bisa milik dua orang, bisa milik tiga orang, empat orang, 10 orang. Akan tetapi dengan persentase yang jelas. Akan tetapi dengan apa? Dengan persentase yang jelas. Sehingga ketika mobil itu nanti dijual, pembagiannya akan dibagi sesuai dengan persentase yang ada. Di sini letaknya keadilan. Di sini letaknya apa? Keadilan. Rumah, ruko, bisa sih ya, ruko itu bukan milik satu orang. Boleh. Boleh milik berdua. Dan milik berdua boleh sama rata 50-50, 50-50. Bisa tidak berimbang 75-25%. Nah, kelak apabila ruko itu disewakan kepada orang dan ada hasil daripada ruko tersebut, pembagiannya sesuai dengan persentase yang ada. Kalau seandainya disewa misalnya 10 juta atau 30 juta, maka 7/5 diberikan kepada yang memiliki hak 75% dan 25% diberikan kepada hak yang memiliki hak 25%. Kalau pembagiannya adalah 25 dan 75. Maka tapi yang jelas bahwa benda harus ada yang memiliki. Ima satu orang, ima dua orang, ima tiga orang, ima 10 orang, ima 200 orang. Demikian juga dengan harta suami istri. Jangan sampai harta suami istri tidak jelas kepemilikan. Ini selalu kita ulang-ulang kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimat. Jangan sampai harta suami istri, harta yang tidak jelas. Seandainya mobil milik berdua, persentasenya berapa? Seandainya rumah milik berdua, persentasenya berapa? Seandainya ada usaha, toko, bisnis milik berdua, persentasenya berapa? Sehingga ketika mendapatkan keuntungan, pembagiannya sesuai dengan persentase yang ada. Ketidakjelasan kepemilikan ini bermasalah secara syariat dan akan bermasalah di saat terjadi masalah. Bermasalah di saatnya. Di Pekanbaru ini kita tahu ada seorang, ada suami istri yang membuka usaha toko. Namun dari awal tidak ada kejelasan. Akhirnya tokonya itu yang mengundang bencana di rumah tangganya. Si suami tidak percaya kepada istri, si istri tidak percaya kepada suami. Si suami mengambil uang diam-diam, si istri menyimpan uang diam-diam. Akhirnya terjadi penzaliman antara dua orang yang harusnya saling berbagi dan saling menyayangi. Waliyadzubillah. Maka keadilan adalah kepemilikan terhadap satu benda. Kalau lebih daripada satu orang, maka harus ditentukan dan harus jelas berapa kepemilikan dari masing-masing syuraka, dari masing-masing orang yang berpartner dalam kepemilikan itu. Hadis berikutnya yang terakhir pada bab ini, babu jawazi bai'il mudabbar. Sengaja kita tidak panjang-panjang masalah hamba, karena memang hamba tidak ada di negeri kita. Hamba sudah tidak ada. Ilmu ini ilmu yang kita ketahui, kita pelajari daripada Sahih Muslim, akan tapi untuk sekarang tidak bisa kita amalkan. Kita melihat saja bahagian-bahagian daripada bahasan dan kita petik pelajaran yang bisa kita petik seperti yang tadi kita sampaikan. Namun bahasan hamba tidak perlu kita perdalam, karena tak ada sekarang ini di Indonesia ini ada hamba. Tak ada lagi sudah. Ya. Karena hamba itu adalah orang kafir yang kalah perang bersama kaum muslimin. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna rajulan minal ansar, bahwa seorang lelaki daripada ansar, a'taqa gulaman lahu an dubur. Maaf, tadi babnya belum diterjemahkan. Babu jawazi bai'il mudabbar, bab bolehnya menjual hamba mudabbar. Hamba mudabbar. Mudabbar adalah hamba yang sudah dikatakan kepadanya, kalau saya duluan meninggal, engkau merdeka. Antum punya seorang hamba, lalu antum katakan kepadanya, kalau saya yang duluan meninggal dari kamu, kamu merdeka. Ini disebut mudabbar. Mudabbar artinya hamba yang akan merdeka pasca kematian majikannya. Dari kata-kata dubur, dubur letaknya di belakang. Setelah kepergian majikannya, dia merdeka. Ini disebut dengan mudabbar. Hamba mudabbar, hamba yang sudah dikatakan itu kepadanya oleh majikannya, apakah masih boleh atau tidak boleh dijual? Ya. Menjual hamba boleh. Menjual orang merdeka tak boleh. Kalau orang merdeka tak boleh dijual, dia bukan barang dagangan. Manusia tidak boleh dijual kecuali kalau dia adalah budak, karena dia berstatus harta. Nah, menjual manusia yang dia adalah hamba boleh, menjual manusia yang dia adalah merdeka haram. Nah, sekarang hamba yang sudah dikatakan kepadanya, kamu merdeka seandainya saya duluan meninggal. Apakah ini terhitung masih hamba atau sudah terhitung merdeka atau bagaimana kasusnya? Mana yang akan didahulukan? Dia posisinya sebagai seorang hamba atau dia sudah merdeka dengan hal seperti itu? Nah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma wa ardhahuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan min al-Ansar, seorang lelaki daripada Ansar, a'taqa gulaman lahu an dubur, memerdekakan gulamnya, memerdekakan budaknya, an dubur, nanti di belakang. Nanti di belakang maksudnya apa? Kalau dia sudah meninggal, sudah dia katakan ke budaknya, dan kalau saya duluan meninggal, kamu merdeka. Maka budak ini disebut budak mudabbar. Lam yakun lahu malun ghairuhu. Dia merdekakan budaknya dan budak itu menjadi budak mudabbar, merdekakan budaknya kalau dia meninggal duluan. Fa balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang budak yang dia harta satu-satunya majikannya. Kemudian majikan yang baik hati tetap ingin memerdekakannya kalau dia wafat. Kalau dia wafat duluan. Sampai berita itu kepada Nabi SAW, faqal, maka berkata Nabi SAW, man yashtarihi minni, siapa yang mau membeli budak itu dariku. Rasul yang langsung menjualnya. Ini menunjukkan bahwasannya budak yang seperti ini masih boleh apa? Masih boleh dijual. Ada pendapat-pendapat fikih yang mengatakan tidak boleh, namun hadis ini adalah hadis yang jelas dan tegas memberikan keterangan bahwa kebolehan menjual budak, yang mana budak itu walaupun sudah dikatakan kepadanya engkau merdeka apabila saya yang wafat duluan. Intinya bahwa budak yang seperti ini masih berstatus budak. Budak yang seperti ini masih berstatus budak dan tidak berstatus manusia merdeka. Dan boleh jadi orang mengira bahwa budak yang mudabbar adalah budak yang merdeka atau sudah setengah merdeka sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi Rasulullah SAW dengan nyata menjual budak mudabbar, menunjukkan bahwa syariat Islam mengakui bahwa budak yang mudabbar masih saja berstatus budak dan status budaknya lebih kental daripada status merdekanya, sehingga masih boleh untuk dijual. Adapun yang terjadi di belakangan, Allahu a'lam apa yang akan terjadi di belakangan. Maka di saat dia dijual kepada majikan lainnya, dia tetap berstatus menjadi budak biasa. Apabila dimerdekakan lagi oleh majikannya secara mudabbar, maka dia juga berstatus mudabbar pada majikan berikutnya. Nasibnya tergantung yang dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalala pada majikan berikutnya. Namun kalau dia tetap melakukan yang terbaik untuk tuannya sesuai dengan yang diperintahkan syariat, tidak lari, tidak melenceng, tidak berkhianat, maka pahalanya seperti yang tadi dibahas di bab yang pertama dari pertemuan ini, dia akan mendapatkan pahala dua kali lipat orang yang tidak budak. Fashtarahu Nu'aim bin Abdullah bi 800 dirham. Maka seorang sahabat bernama Nu'aim bin Abdullah membelinya dari Nabi SAW dengan harga 800 dirham. Dengan harga 800 dirham. Fadafa'aha ilaihi. Maka Rasulullah SAW mengambil harta itu dan memberikannya kepada orang yang memiliki budak tersebut. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dengan berakhirnya bab yang tadi kita bahas, maka berakhir bab kita dalam kitab Al-Iman, kitab An-Nadhar, Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada Kitabul Hudud, Kitabul Qasamah, dan yang lainnya daripada kitab ini insyaallah ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini, dan ana tidak bisa melanjutkan karena memang ada tamu yang akan datang. Dan sampai di sini kita pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dan Allah tabaraka, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita kemuliaan dan memberikan kepada kita husnul khatimah, memberikan kepada kita pahala yang diampuni ketika dihisab, menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan kita dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.